Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, masih berkaitan dengan masalah al-ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Di sana banyak nasihat para ulama dan banyak ucapan-ucapan bijak dari para arifin, para ulama, ubad, ahli ibadah, ahli ilmu, yang memberikan nasihat-nasihat yang menuju kepada al-ihsan, seperti malu kepada Allah dan beribadah dengan ikhlas, dengan keyakinan bahwa Allah melihatnya. Sampai kemudian Ibnu Rajab menukil ucapan seorang ulama, yaitu al-arifin min as-salaf, orang-orang bijak dari kalangan salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Di antara mereka banyak yang mengatakan, man 'amila lillahi 'alal mushahadah fa huwa 'arif, wa man 'amila 'ala mushahadatillah iyyahu fa huwa mukhlish. Barang siapa yang beribadah kepada Allah atau beramal untuk Allah, 'alal mushahadah, dengan merasa kalau dia melihat Allah atau dengan seakan-akan dia melihat Allah, fahuwa arif, maka orang itulah yang dikatakan arif, orang yang bijak, orang yang telah mencapai tingkat ma'rifah. Bukan istilah sufi, tapi istilah ahlu sunnah, ma'rifatullah, yakni kenal Allah, betul-betul kenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang hakiki, sehingga dia merasa kalau Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul di hadapannya. Inilah seorang yang arif, yang memiliki ma'rifatullah. Adapun orang yang beribadah dalam keadaan ala musyahadatillah, dalam keadaan merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dialah seorang yang mukhlis. Jadi dibedakan di sini oleh para arifin dari kalangan salaf, bahwasanya seorang mukhlis dengan seorang arif bedanya, kalau arif dalam keadaan kenal Allah betul-betul, maka orang ini adalah beribadah seakan-akan melihat Allah. Tetapi seorang yang mukhlis adalah orang yang beribadah dalam keadaan merasa dia dilihat oleh Allah. Dua keadaan ini sesungguhnya adalah dua keadaan yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis kemarin, dalam hadis Umar Ketika Jibril bertanya kepadanya, mal ihsan, apa itu ihsan? Apa jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan al-ihsan adalah dua keadaan. Kalau enggak ini, ini. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ini keadaan pertama. Kalau enggak bisa, maka engkau merasa bahwa engkau dilihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Betul-betul kamu yakini bahwa Allah sedang mengawasi kamu. Ini dua keadaan. Nah, keadaan yang pertama diistilahkan oleh para salafus saleh tadi dengan kalimat alal musyahadah. Barang siapa yang beramal karena Allah atau beribadah untuk Allah dalam keadaan merasa dia melihat Allah, ini seorang yang arif. Dan barang siapa yang beribadah seakan-akan atau dia merasa yakin dia diawasi oleh Allah, maka inilah mukhlis. Dan kedua-duanya berada di darajatul ihsan. Kedua-duanya berada di tingkat al-ihsan. Minal muhsinin. Yang pertama maqamul ikhlas. Ahaduhuma maqamul ikhlas. Wahuwa an ya'malul abd ala istihdari musyahadatillah. Yang pertama kedudukan ikhlas. Yaitu dia beramal, beribadah. Ala istihdari musyahadatillah. Dengan merasa yakin bahwa Allah menyaksikan dia. Wattila'uhu alaih, dan Allah memperhatikannya. Wa qurbuhu min, dan Allah dekat dengannya. Ini maqamul ikhlas, kedudukan ikhlas. Fa'in istahdara al-abdu hadha fi amalihi, barang siapa seorang hamba yang menghadirkan dalam hatinya keyakinan yang seperti ini, ketika beramal dengan amalan saleh, fahuwa mukhlusun lillah. Maka orang itu adalah orang yang ikhlas kepada Allah. لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله. Karena kehadiran keyakinan yang seperti itu dalam hatinya, bahwa Allah memperhatikan, Allah melihat, Allah dalam keadaan di hadapannya, Allah dekat, ini akan menghalangi dia untuk menengok pada yang lain. Akan menghalangi dia kecenderungannya kepada selain Allah. وإرادته بالعمل, dan tidak mungkin dia akan menginginkan dalam ibadahnya selain Allah. Kalau punya keyakinan seperti itu dalam hatinya, maka yamna'uhu, menghalangi dia, melindungi dia, untuk punya keinginan lain selain Allah. Untuk punya keinginan dunia, keinginan riya, keinginan dipuji, akan hilang semuanya. Karena merasa betul-betul dia di hadapan Allah, dilihat oleh Allah, dekat dengan Allah, diperhatikan oleh Allah. Maka akhirnya dia menjadi mukhlis. Seorang yang mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani, kedudukan yang kedua. Maqamul musyahadah. Kedudukan orang yang seakan-akan melihat Allah. Dikatakan ka'annahu. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan lafadznya ka'annaka, seakan-akan engkau melihat Allah. Karena memang tidak ada yang melihat Allah di dunia. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang meyakini adanya para wali yang melihat Allah secara langsung. Tidak ada. Ya, maka ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah hanya menyatakan seakan-akan melihat Allah. Karena pada hakikatnya tidak melihat secara zahir, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi keyakinannya sangat tinggi seperti basirah. Dan keyakinannya seakan-akan dia melihat sendiri. Ini ikhwan fillah na'azakumullah yang menyebabkan kedudukan tadi diistilahkan dengan kedudukan musyahadah. Kedudukan yang tinggi yang seakan-akan dia melihat Allah. Yaitu an ya'malal abdu ala muqtada musyahadatihi lillahi biqalbih. Yaitu seorang hamba beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan dia melihat Allah. Dan melihat Allah dengan hatinya. Dan tentunya kita bisa bayangkan bagaimana khusyuknya, bagaimana tunduknya, bagaimana sungguh-sungguhnya seorang beribadah kalau melihat Allah di hadapannya. Ini keadaan yang tinggi sekali. Di padang mahsyar. yang hanya disebutkan di sana yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari di mana Allah singkapkan betisnya dan tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, sehingga jangan dibayangkan seperti makhluk, yakni disingkapkan sebagian dari Allah saja kemudian diperintahkan untuk sujud, itu seluruh yang ada di mahsyar sujud dan ingin sujud. Hanya saja orang-orang kafir yang tidak mau sujud di dunia ketika itu tidak bisa sujud. Fala yastati'un, mereka tidak mampu dan tidak bisa. Ketika mau sujud tertegak kembali dan tidak bisa menundukkan badannya, sehingga dia merasa malu di hadapan seluruh manusia yang sujud, mereka dalam keadaan tidak bisa sujud. Padahal mereka ingin sujud. Kenapa demikian? Padahal kafir di dunia, karena melihat sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang kafir tidak akan melihat wajah Allah. Bagaimana kalau melihat wajah Allah? Lebih-lebih lagi. Baru dikatakan yauma yukshafu an saqin, ketika disingkapkan saq Allah, mereka diperintahkan untuk sujud, maka mereka sujud seluruhnya. Dan yang kafir pun mau sujud, tetapi Allah takdirkan mereka tidak mampu untuk sujud. Sehingga mereka sudah tersiksa batin mereka. Sudah malu, sudah tersiksa perasaan mereka ketika itu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti seseorang di hadapan Allah, ketika melihat Allah, tentunya orang itu akan khusyuk dan akan beribadah dengan sungguh-sungguh sesempurna-sempurna mungkin. Orang-orang muhsin ini yang kedudukannya kedudukan musyahadah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah seperti itu, padahal tidak melihat, tapi seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an yatanawwara al-qalb bil iman, yaitu hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Wa tanfidzul basirah fil irfan, mempraktekkan atau sesuai dengan ilmunya al-basirah. Sudah kita terangkan kemarin apa itu basirah, derajat ilmu yang paling tinggi, yang nisbatuhu ilal qalbi kanisbatil mar'i ilal basar, yang kedudukan keyakinannya ilmu tadi kepada hati seperti apa yang dilihat kepada mata. Sesuatu yang dilihat maka oleh mata, maka tentunya meyakinkan sekali. Maka ilmu mereka adalah sudah mencapai tingkat basirah, seperti melihat sendiri keyakinannya. Fil irfan, yani fil ma'rifah, dalam pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yasirul ghaib kal ayan, hingga jadilah yang ghaib seperti nyata. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau mengenali sifat-sifat sesuatu secara lengkap dan meyakinkan, maka walaupun belum melihat, tapi seakan-akan melihatnya. Tentunya di antara kita banyak yang belum melihat Ka'bah. Iya toh, sudah pernah lihat Ka'bah? Hah? Belum. Tapi apakah kamu yakin? Terlalu amat sungguh-sungguh yakin, kan begitu? Adanya, bentuknya, kayak apanya? Yakin semua. Kenapa? Karena sifat-sifat yang digambarkan sudah terlalu lengkap. Cerita orang sudah banyak yang melihatnya. Gambarnya sudah banyak yang melihatnya. Semua berita-berita semakin lengkap. Maka kalau ada yang mengatakan, oh enggak ada Ka'bah itu, dia akan tentang habis-habisan. Kamu bodoh, kamu enggak ngerti, kamu enggak tahu dunia, kamu dalam keadaan buta hati, buta mata, kamu dalam keadaan dibantah habis orang itu. Loh, kamu kok yakin sekali, udah lihat belum? Belum. Tapi saya yakin. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak sifat-sifat yang digambarkan tentang Ka'bah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau mengenal sesuatu dengan sifat-sifatnya secara lengkap, maka suatu saat akan mencapai tingkatan tertentu yang seakan-akan dia lihat sendiri, walaupun belum lihat. Tapi seakan-akan lihat sendiri. Inilah namanya derajat basirah. Maka mereka, orang-orang yang arifin, mukhlisin, muhsinin, yang sudah mencapai derajat ihsan, adalah orang-orang yang kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan af'alnya, perbuatan-perbuatannya, semua apa yang disifatkan dalam Quran dan Sunnah dia pelajari, dia kenal betul dengan yakin. Maka pada saat atau pada tingkat tertentu dia betul-betul yakinnya seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat sendiri. Kenapa? Darajatul irfan wal basirah, karena pengenalannya adalah pengenalan dengan ilmu al-basirah yang paling tinggi, yang meyakinkan. Hatta yasirul ghaibi kal'iyan, maka yang gaib seakan-akan nyata. Wa hadha huwa haqiqatu maqamil ihsan, dan inilah sesungguhnya hakikat ihsan yang digambarkan di dalam hadis Jibril yang kita baca kemarin. Wa yatafawat ahlu hadzal maqam fihi bihasbi quwwatin nufudil basirah, dan tentunya keadaan ihsan ini yatafawat, berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Yatafawat ahlu hadzal maqam, berbeda-beda tingkatannya orang-orang yang ada di kedudukan ihsan ini. Jadi walaupun sama-sama di kedudukan ihsan, berbeda-beda, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang tengah-tengah. Apa yang menyebabkan perbedaan tingkatan-tingkatan tadi? Apa yang menyebabkan perbedaan di antara mereka? Tentunya sesuai dengan perbedaan yang ada dalam basirahnya, basairnya. Ini ilmunya lebih, maka keyakinannya lebih. Yang ini ilmunya kurang, maka keyakinannya pun kurang. Maka dikatakan di sini oleh Ibn Rajab, yatafawat bihasbi quwwati nufudil basair, akan berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan pengaruh dari ilmu yang dikatakan basirah. Ilmu yang meyakinkan tadi seberapa? Ilmu yang meyakinkan tadi sudah sampai tingkat apa? Wa qad fassara ta'ifatun minal ulama al-mathal al-a'la, dan para ulama, sekelompok dari mereka telah menafsirkan apa itu makna al-mathalul a'la yang disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, walahul matsalul a'la fis samawati wal ard, dan baginya ada permisalan yang tinggi di langit dan di bumi. Ditafsirkan oleh mereka, oleh sebagian ulama, bihadzal makna, dengan tafsiran yang seperti tadi, matsalul a'la, yakni tafsiran al-basirah atau al-basair, atau seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang cahaya. Di dalam surat An-Nur, Allah katakan, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyun, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, takadu zaituha tudi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur. Digambarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah nur. Kemudian Allah pergambarkan, Allah permisalkan cahayanya. Wa mathalu nurihi, dan permisalan cahaya Allah di dalam sebagian tafsirnya adalah permisalan cahaya Allah yang Allah berikan ke dalam hati-hati mukmin. Jadi maknanya sudah ciptaan. Cahaya Allah yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada hati orang-orang mukmin. Itu gambarannya, permisalan cahayanya, kamiskatin fiha misbah, seperti cahaya di dalam kotak tempat cahaya. Ya, ini ada kebiasaan orang-orang Arab dulu kalau meletakkan cahaya itu di dalam kotak, di tembok. Tembok itu dilubangi, kemudian dimasukkan di dalamnya, begitu. Seperti itu, dan dikatakan di dalam zujajah, di dalam kristal. Az-zujajah itu ka'annaku kawkabun durri. Kristalnya itu sudah seperti bintang-bintang yang bercahaya. Kristal yang menutupinya. Dan kemudian dikatakan diminyakinya dengan minyak yang diberkahi, yang minyaknya saja belum disentuh api sudah menyala. Digambarkan demikian terangnya cahaya tadi, dan demikian indahnya, demikian berkahnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kata mereka, kata para ulama, Al-muradu mislu nurihi fi qalbil mu'min. Permisalannya adalah seperti cahaya yang ada di dalam hati seorang mukmin. Demikian dikatakan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, dan juga dikatakan oleh para ulama lainnya dari kalangan salafus saleh. Dan sudah pernah disebutkan pula hadis yang menyatakan afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu kunt. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, digambarkan dalam ayat tadi bahwa seorang yang memiliki basirah ilmu itu seakan-akan hatinya dalam keadaan terang, diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nurullah nawwara qalbahu, yang Allah berikan cahayanya di dalam hatinya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, inilah setinggi-tinggi keimanan. Berarti ada kaitannya antara iman dengan ihsan. Apa kaitannya iman dengan ihsan? Kaitannya iman dengan ihsan adalah derajat iman yang paling tinggi, itulah ihsan. Jadi kalau iman itu dibagi-bagi, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang semakin kuat, ada yang semakin tinggi derajat imannya. Maka yang paling tingginya adalah al-ihsan. Itu derajat iman yang paling tinggi. Yang hatinya bercahaya dengan cahaya dari Allah, memiliki basirah yang sangat meyakinkan, ilmu yang seakan-akan dia melihat sendiri. Karena ilmunya sangat meyakinkan, sangat dalam, sehingga seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian adalah derajat ihsan yang paling tinggi. Sebagaimana dalil-dalil yang pernah dibaca, afdalul iman, setinggi-tinggi iman adalah engkau merasa yakin bahwa dimanapun kamu berada, Allah bersama kamu. Inilah derajat iman yang paling tinggi. Demikian pula dalam hadis lain, afdalul iman an ya'lam annallaha ma'ahu haitsu kana. Cuma beda dhamir, tetapi maknanya sama dengan yang tadi. Setinggi-tinggi keimanan adalah seseorang yakin bahwasanya Allah bersamanya dimanapun dia berada. Kalau tadi dimanapun kamu berada, dimanapun dia berada, hanya beda kata gantinya, tetapi maknanya sama. Yang namanya iman yang paling tinggi adalah dia meyakini Allah selalu bersamanya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Disebutkan dalam hadis, dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Abi Umamah, bahwasanya tiga orang yang dinaungi oleh Allah yaumul qiyamah, yaum la dhilla illa dhilluh, adalah seseorang yang tawajjah, yang haitsu tawajjah alima annallaha ma'ah. Orang yang kemana saja dia pergi, dia merasa yakin Allah terus bersamanya. Di sini hadisnya dhaif jiddan, bukan hanya lemah, lemah sekali. Bahkan hadis yang ma'ruf tentang masalah orang-orang yang dinaungi adalah sab'atun, tujuh golongan. Sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah naungi mereka di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adil dan seterusnya. Kalau dibandingkan azakumullah, di sana hanya disebut syabun, pemuda yang hatinya berkait dengan masjid, berkait dengan Allah, yang selalu zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu ingat Allah, dan dia selalu rindu sejak berangkat ke masjid, sejak pulang dari masjid, sampai ingin kembali lagi ke masjid. Ini termasuk yang yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Sehingga khonifin azakumullah, cukup kalau yang dimaksud adalah makna kemana saja dia pergi, Allah bersamanya, cukup dengan dalil-dalil yang tadi. Yang dikatakan afdalul iman adalah dia selalu merasa Allah bersamanya. Itu cukup sebagai dalil. Tidak perlu memakai hadis yang dhaif. Apalagi disebut pula dalam ayat-ayat Al-Quran. Qaddala Al-Quran ala hadal ma'na. Al-Quran menunjukkan yang makna yang seperti ini. Jadi kita ambil makna ini bukan dari hadis dhaif, tetapi dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis sahih yang sudah kita baca. Al-Quran banyak yang menunjukkan makna yang seperti ini di tempat-tempat yang berbeda-beda. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Ini menunjukkan Allah dekat di mana saja dia berada, ketika dia berdoa Allah mendengarnya dan Allah mengabulkannya. Ini qarib, berarti Allah selalu bersamanya, maka di mana saja dia berada, ingat Allah bersamanya. Mintalah pada Allah, dan di samping minta kepada Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Jangan cuma mintanya, mintanya kepada Allah, hatta syish'ah idan qata', walaupun tali sendalmu putus, doalah pada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita harus terus juga mengabulkan istijabah perintah-perintah Allah. Kalau ada perintah dari Allah, taati. Kalau ada larangan-larangan, jangan dikerjakan larangannya, apa yang dilarangnya, jauhi. Ini istijabah. Falyastajibu li, hendaklah istijabah. Kalau Allah seru, Allah panggil, datanglah. Kalau Allah perintahkan, kerjakanlah. Ini makna istijabah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tetap kaitannya dengan qarib tadi. Kalau Allah dekat, kita mintanya mudah. Tinggal ngomong berbisik, terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalas, dikabulkan doanya. Demikian pula istijabahnya, harus istijabah sungguh-sungguh karena Allah dekat. Melihat kamu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ucapkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tarshudun. Ikhwan fillah na'azakumullah, ayat lain yang mengandung makna bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang mukmin, orang-orang yang ihsan, Allah bersama kita adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian aynama kuntum, di mana saja kalian berada. Ini sudah jelas zahir, tidak perlu tafsir lagi. Yani kata Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia selalu bersama kalian, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Hikmahnya, kalau Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, berarti untuk berdoa, meminta mudah. Allah bersama kita di mana saja kita berada, berarti yang kita mintai selalu dekat. Tinggal minta pada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Allah kabulkan. Dan Allah menyatakan, Allah akan mengabulkan. Dan di samping hikmah yang tadi, hikmah yang pertama, ada hikmah yang kedua. Karena Allah selalu bersama kalian, maka haruslah, semestinya, kalian beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena kalian dilihat Allah, Allah bersama kalian. Kalian diperhatikan oleh Allah, Allah bersama kalian. Kalian dalam keadaan didengar ucapan-ucapannya oleh Allah, karena Allah bersama kalian. Demikian pula ayat lain dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Allah berfirman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu." Tidaklah terjadi an-najwa. Najwa itu pertemuan rahasia. Tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Jangan merasa kalian cuma bertiga. Ada Allah yang mendengarkan pembicaraan kalian. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak pula ada pertemuan rahasia lima orang kecuali Allah yang keenamnya. Jangan merasa kalian cuma berlima. Ada yang mendengarkan selain kalian berlima. Allah yang bersama kalian, mendengarkan kalian, ucapan kalian, perbuatan kalian, semuanya. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidak pula pertemuan yang lebih kecil dari itu, tidak pula pertemuan yang lebih besar dari itu, kecuali Allah bersama mereka. Di mana saja mereka berada. Mengadakan pertemuan rahasia di gua yang dalam di atas puncak gunung Jayawijaya di Irian Jaya. merasa paling rahasia, tidak ada yang tahu siapapun. Kata siapa? Kami cuma bertiga, tidak ada yang tahu kecuali kami bertiga. Ada yang keempat, Allah. Ada yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semua ucapan kalian, semua pembicaraan kalian, semua najwa kalian, Allah mengetahui. Ini juga dalil yang sangat gamblang, sangat jelas, bahwa Allah bersama mereka, Allah bersama kita, Allah bersama setiap orang. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, kalau begitu, apakah pantas mereka menentang Allah padahal Allah bersamanya? Apakah pantas dia bermaksiat kepada Allah dalam keadaan Allah bersama mereka? Bikin najwa, bikin pertemuan, rahasia tiga orang, ternyata pembicaranya pembicaraan jelek. Merencanakan makar-makar jahat. Merencanakan makar-makar yang na'udzubillah mengorbankan manusia, mengorbankan harta dan nyawa. Membikin pertemuan-pertemuan rahasia untuk meledakkan di sana, meledakkan di sini. Untuk membuat kekacauan di sana, kekacauan di sini. Merencanakan sekian rencana-rencana zalim. Apakah kalian kira Allah tidak tahu? Apakah kalian mengira bahwa pembicaraan itu hanya didengar oleh kalian saja? Allah yasma' wa yara. Allah ma'akum aina ma kuntum. Allah lah yang terus mengawasi kalian, mendengar kalian, ucapan kalian, melihat kalian. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, orang yang muhsin adalah orang yang meyakini ayat-ayat ini. Sehingga di mana saja dia berada, dia tetap beribadah sungguh-sungguh kepada Allah dan merasa bahwa Allah melihat dia. Atau lebih tinggi dari itu, dia merasa betul-betul Allah di hadapannya. Seakan-akan melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarah. Kalau ternyata memang kamu tidak lihat, maka yakinilah Allah melihat kamu. Itu ihsan. Dengan membaca ayat-ayat yang seperti ini dan meyakini ayat-ayat yang seperti ini, akan tumbuh sifat ihsan di dalam hati seorang mukmin. Ayat lain adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'amaluna min amalin illa kunna alaikum shuhuda. Ittufidun fih. Kata Allah, wa ma takunu fi sya'nin. Bagaimanapun kalian dalam satu urusan, dan apapun yang kalian baca dari Quran, wa la ta'maluna min amalin, dan tidak pula amalan yang kalian amalkan, kecuali seluruhnya kami, kata Allah, menyaksikan kalian. Ketika kalian tertuang padanya, pada urusan itu, pada amalan tadi, pada bacaan tadi, maka Allah menyatakan, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami menyaksikan. Surat Yunus 61. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat lainnya Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari urat lehernya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah dekat sekali, akrab. Ayat selanjutnya apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafaz, satu kalimat dari mulutnya kecuali di sana ada yang mengawasi, raqib dan atid. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat semua ucapan-ucapan, kalimat per kalimat. Yang kita saja tidak bisa menghafalkan ucapan kita sehari, malaikat mencatatnya terus selama kalian hidup sampai mati kalian. Ya, ini kita bicara dari mulai melek mata pagi hari sampai ketika kita akan tidur di malam hari. Saya sudah bicara apa saja. Kalimat yang keluar dari mulut ini apa saja. Yang baik berapa, yang jelek berapa, yang mubah berapa. Yang akan dapat pahala kira-kira berapa. Yang ternyata akan mendapatkan dosa atau terancam dengan dosa berapa. Dan yang mubah berapa. Bisakah kalian hitung? Memang lidah tak bertulang, kata orang. Bergerak dengan mudah tanpa terkontrol. Karena begitu mudahnya, enteng ketika ngomong. Tetapi setelah selesai ngomong, gak bisa dia ingat. Tadi saya ngomong apa tadi? Apa saja yang saya ucapkan tadi? Apalagi orang emosi. nyerocos keluar kalimatnya, ya, 1000 kalimat dalam 1 detik. Ternyata kalimat-kalimat tadi ada hitungannya 1 persatu. Ini adalah kemurkaan Allah. Ini adalah kemarahan Allah. Ini terancam dosa, ini terancam maksiat, ini kufur, ini fasik, ini sekian macam ada nilai-nilainya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah kenalkan bahwa Allah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Aku lebih dekat dari urat lehernya. Kalimat apapun yang keluar dari mulutnya, maka ada pencatat-pencatatnya. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf. Wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'akum. Yani ini potongan ayat, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka sembunyi-sembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak sembunyi-sembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah selalu bersama mereka. Ini Allah gambarkan betapa jeleknya para fusaq, para munafiqin, yang mereka dalam keadaan yastakhfuna minan nas, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dari manusia. Ketika di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para munafiqin mengatakan, inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian. Amanna, kami beriman. Falam khalau ila syayatinihim, ketika kembali ke setan-setan mereka, dia mengatakan, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami semuanya sama dengan kalian, bersama kalian. Kami tadi cuma main-main bersama muslimin. Sembunyi-sembunyi dari Rasulullah dan para sahabat, berpura-pura supaya tidak ketahuan dari manusia. Tetapi dari Allah mereka tidak bisa sembunyi-sembunyi. Kenapa mereka sembunyi-sembunyi dari manusia, tapi tidak sembunyi-sembunyi dari Allah? Ba'suhum, kejelekan mereka, seberapa akan ditimpakan kepada kalian kalau dibandingkan dengan ba'sullah asyadid. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau Allah membalas, maka inna adzaballahi lasyadid. Balasan Allah sangat keras, sangat mengerikan, dan mengalahkan semua balasan-balasan manusia. Kenapa yang ba'suhu syadid, yang balasannya keras, kamu tidak takut, tidak sembunyi-sembunyi. Tetapi kepada manusia, kamu takut, kamu sembunyi-sembunyi. Ini kurang lebih makna apa yang terkandung dalam ayat Allah tadi, yang Allah katakan terhadap para munafikin. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Mereka sembunyi-sembunyi dari manusia, padahal mereka tidak sembunyi-sembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, dan Allah bersama mereka. Lihatlah ikhwan fillah na'azakumullah, Allah sebutkan demikian dalam banyak ayatnya. Ma'iyatullah, qurbullah, dekatnya Allah, kebersamaan Allah. Allah melihat mereka, Allah memandang mereka, Allah menyaksikan mereka, Allah mendengar mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka disebutkan pula dalam hadis-hadis yang sahih, anjuran untuk meyakini bahwa Allah bersamanya ketika ibadah. Ini banyak hadis-hadisnya, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ahadakum idza qama yusalli fa inna ma yunaji rabbah aw rabbuhu bainahu wa bainal qiblah, sebagaimana dikeluarkan dalam sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang kalian, jika dalam keadaan sholat, maka sesungguhnya dia bermunajat kepada Allah. Munajat artinya berbicara, berbicara berdua, itu munajat dengan Rabbnya. Aw Rabbuhu bainahu wa bainal qiblah, atau Rabbnya di antara dia dengan Allah, atau di antara dia dengan kiblatnya. Yani Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, di arah kiblatnya. Sebagaimana hadis berikutnya, innallaha qibala wajhahu idza shalla. Ingat, sesungguhnya Allah di hadapannya ketika dia salat. Berarti ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita dalam keadaan meyakini Allah di hadapan kita. Supaya apa? Supaya mencapai derajat ihsan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.